Sudah butakah mata hatimu sehingga dosa kau anggap madu? Cuma saja ku sayang-sayang, kalau akhirnya ku ditinggalkan. Percuma saja ku manja-manja, kalau membuat hatiku luka. Begitu rendah akhlak dirimu, hanya karena mengejar nafsu. Sudah butakah mata hatimu sehingga dosa kau anggap madu? Percuma saja ku sayang-sayang, kalau akhirnya ku ditinggalkan. Pak, Mama tega tinggalin kita. Masya Allah, Dewi mulai sekarang belajar ngaji anak ya, biar imannya kuat. Ku manja-manja, kalau membuat hatiku luka. Begitu rendah akhlak dirimu, hanya karena mengejar nafsu. Sudah butakah mata hatimu sehingga dosa kau anggap madu? Percuma saja ku sayang-sayang, kalau akhirnya ku ditinggalkan.